Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu mufti? Bilogatil Andalusia. Ya, sama dua. Ya, ya, empat. Hah? Tiga. Empat gak ada. Tak disyaratkan rambut panjang pendek. Hah? Tak. Hendak. Syarat wajibnya fatwa. Hah? Kalau keadaan orang pertama yang bertanya, kalau keadaannya laki-laki, dijawab. Nah, dia bertanya dalam rangka untuk mengetahui, yakni berilmu, mengamalkan, bukan ta'annud, ya, bukan berlebihan. Kedua, nah, yang kedua, tafadhal. Ah, antum pakai mafhum atau mantuk? Ah, apa? Tidak mendatangkan kemudaratan. Bukan adanya maslahat yang besar, enggak. Tidak mendatangkan kemudaratan yang lebih besar. Yang ketiga, ya Bilal. Tadun muka musafiran. Sakam. Hah. Miskin. Alta. Oh, nah. Al. Kejadian itu betul-betul terjadi. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah al-ijtihad. Berijtihad. تعريفه الاجتهاد لغة بذل الجهد لإدراك أمر شاق بذل الجهد mengerahkan kemampuan, menguras tenaga, mengerahkan seluruh kemampuan. Li idraki amrin syaqin, untuk menjangkau satu sesuatu yang berat, itu namanya ijtihad. Ya, ijtahada fulanun fi kadha, ay badala juhdahu. Ya, dia mengerahkan kemampuannya. Law istahadta la najahta. Sekiranya kamu mengerahkan seluruh kemampuanmu bersungguh-sungguh, niscaya kamu akan sukses. Wastilahan badlul juhdi li idraki hukmin syar'i. Istilah mengerahkan kemampuan untuk menjangkau hukum syar'i. Nah, untuk menjangkau hukum syar'i. Wal mujtahid, nah, sedangkan mujtahid fa'ilnya. Ya. Mujtahid fa'ilnya kan. Man badala juhdahu lidzalik, yang mengerahkan kemampuannya untuk itu. Nah. Fahimtum ya ikhwan? Sama seperti i'rab. Kalau i'rab apa ya ikhwan? Apa pengertian i'rab? Hah? Apa yang berat? Taghyiru awakhir al-kalimi liikhtilafil amali dakhlati 'alayha. Tapi kalau mu'rab apanya? Ma taghayyara akhiruhu, itulah. Ya maf'ulnya. Ya. Kalau mujtahid pelakunya, orangnya. Syurutul ijtihad, syarat-syarat untuk berijtihad. Lil ijtihad syurutun minha, ijtihad itu punya syarat-syarat diantaranya. Yang pertama, ay'lama minal adillati syar'iyyah, dia mengetahui dari dalil-dalil yang syar'i. Ma yahtaju ilaihi fi ijtihadihi, apa yang dia butuhkan dalam hal berijtihad. Butuh ka ayatil ahkam, dia menghafal ayat-ayat hukum. Itu pentingnya ya ikhwan, hifzul Quran wa fahm, faham, tadabbur, memahami makna Al-Qur'anul Karim. Naam. Ayatul Ahkam. Ketika dia ditanya, dia tahu, mengerti ayat-ayatnya. Wa ahadithiha, hadis-hadisnya. Sebab kalau dia tidak punya hukum ayat, dia tidak punya hadis, maka dengan apa dia akan berijtihad? Dengan apa dia akan mengeluarkan suatu fatwa, suatu hukum? Inti dari syariat adalah Al-Kitab wa Sunnah. Nah, ya, pernah ketika Imam Syafi'i rahimahullah bertemu dengan muridnya Abu Hanifah Muhammad bin Yusuf. Lalu kemudian Imam Syafi'i mengatakan, siapa yang lebih alim dalam hal Al-Quran, sahibuna atau sahibukum? Sahibuna maksudnya Imam Malik, karena Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Atau sahibukum, atau guru kamu, yaitu Abu Hanifah. Nah, maka kata Abu Yusuf Muhammad bin Ya'qub, sahibukum, ya tentunya guru kamu Imam Malik. Yani, man a'lam fil hadith, sahibuna atau sahibukum? Sahibukum. Nah, idzan idza kana sahibuna ya'lam bil hadith wa ya'lam bil ayat wa sahibukum laysa bi'alam min dhalik, fa kayf yaqis? Wa bimadha yaqis? Maka dia mengkias dengan apa? Oleh karena itu mazhab Abu Hanifah dalam kitab tafiqih dikenal dengan ashabu ar-ra'i, suka mengkias. Karena mungkin disebabkan pada waktu itu hadis kurang tersebar di daerah Kufah, kebanyakan istidlalnya kias. Nah, sehingga wajar dalam beberapa hal yakni mukhalafat lil hadis nusus nabawiyah wadhiha. Nah, di dalam madhab Abi Hanifah, Syekh Abdul Rahman bin Yahya al-Mu'allimi itu menyebutkan tentang mukhalafat fikih Abi Hanifah di dalam kitab beliau At-Tankil, bima fi ta'nibil kawthari minal abathil. Nah, dan bahkan dinukilkan beberapa mukhalafah juga dalam perkara akidah. Sehingga Syekh Mughbil rahimahullah, ya, wallahu alam bisawab, apakah beliau bersendiri ya, dalam hal ini, dalam menyikapi Abu Hanifah, khususnya di ulama sekarang ini, ya, beliau tidak menganggap sama sekali annahu min ahli sunnah. Abu Hanifah la yu'tabar min ahli sunnah. Beliau jelaskan dalam kitabnya Nashrus Sahifah. Naam, dan beliau sebutkan dalil-dalil beliau, perkataan para a'immah. Bahkan riwayat Abu Hanifah pun kata beliau la yusmin wa la yughni min ju'. Ini la yustashhad. La yutaqawwa. Tak bisa dikuatkan, dhaif jiddan. Kalau Abu Hanifah, apa Syekh Muqbil rahimahullah. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Naam, jadi seorang mesti mengetahui ayat wal hadis. Athani an ya'rifa ma yata'allaqu bi sihhati al hadis wa dha'fihi. Dia harus mengetahui apa-apa yang berhubungan dengan kesahihan suatu hadis dan kelemahannya. Nah, ini penting. Sebab hukum itu ya dibangun di atas kesahihan suatu hadis. Kama'rifatil isnad wa rijalihi wa ghairi dhalik. Mengenal sanad, perawi-perawinya. Dan selain itu, penting ya akhwat, membiasakan diri melihat sanad-sanad hadis dan perawi-perawinya, terutama hal-hal yang masyhur, ya, seperti silsilah-silsilah yang dikatakan ashahul asanid, sanad-sanad yang paling sahih. Itu penting bagi seorang thalibul ilm untuk menghafal, sehingga ketika menemui suatu hadis dia dengan mudah, ya, lihat dan tidak perlu lagi untuk dicari, ya, jalan pintas. Seperti misalnya riwayat Malik An-Nafi an Ibnu Umar. Kalau sudah ada riwayat Malik An-Nafi an Ibnu Umar, enggak perlu antum cari kitab Tahdzibut Tahdzib atau Tahdzibul Kamal, cari gimana hukum riwayat Imam Malik, apakah beliau thiqah, bagaimana kalau dia melihatkan dari Nafi', Nafi' juga bagaimana kalau melihatkan dari Abdullah bin Umar. Tidak perlu. Kenapa? Karena kita mengetahui riwayat Malik An-Nafi' bin Umar tidak ada perselisihan di kalangan ulama tentang kesahihannya. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari menamakan silsilatul dhahab, ya, silsilah lantai pulau yang terbuat dari emas karena kesahihannya. Kalau sudah datang riwayat Malik An-Nafi' an Ibn Umar, faka'annaka sami'ta qawlan Nabi sallallahu alaihi wasallam min fi. Nah. Dan demikian pula yang lain. Ya. Az-Zuhri ketika meriwayatkan dari Anas bin Malik. Naam. Hadis riwayatnya Abu Zinad anil A'raj an Abi Hurairah wa hakadha. Ya, dan mengetahui perawi-perawi, ya, dan bisa melihat keadaan perawi-perawi tersebut. Yang ketiga, ayya'rifan nasikh wal mansukh. Mengetahui mana nasikh, mana yang mansukh. Ya, hatta la yahkuma biman wa mawaqi' al ijma', dan mengetahui tempat-tempat terjadinya ijma'. Ya, hatta la yahkum bimansukh aw mukhalif lil ijma', sampai jangan sampai kemudian dia menghukumi sesuatu yang mansukh ataukah menyelisih ijma'. Nah, menyelisih ijma' para ulama. Nah, bagaimana hukum menziarahi kuburan? Haram secara mutlak. Laki dan perempuan, na'am laki dan perempuan, tak boleh. Karena itu wasilah ila syirik. Naqul mahlan ya akhi, intabih. qad hakamta bi syai'in mansukh. Antum sudah menetapkan hukum yang hukumnya mansukh. Rasulullah SAW mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa inna tudzakirukum al-akhirah. Lihat. An-nahyu an ziyaratil qabr mansukh. Fa kaifa tahkum bihi? Naam. Air tidak ada yang bisa menjadi najis kalau sudah mencapai dua kullah, bagaimanapun kondisinya. Ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, idza kanal ma'u kullatain lam yahmilul khabath. Apabila air itu mencapai dua kullah, maka dia tidak bisa lagi membawa najis. Tidak akan jadi najis air itu. Ya. Jadi seberapapun najis apapun yang kamu masukkan, kalau sudah dua kullah air tidak najis. Nah. Kalaupun spiteng dipindahkan ke dua kullah. Nah. Naqulla mahakadha ya akhi. Walaupun berubah salah satu dari tiga, walaupun berubah. Zahir hadis Rasulullah demikian. Naqulla waqa'al ijma' ala annahu idza taghayyara ahadu awsafi ats-tsalatsa fayakunu najisan. Naam, hadha hasal al-ijma', fa anta khalafta al-ijma'. Naam, anta mukhalifun lil ijma'. Atau ada yang mengatakan boleh sekarang ini dengan adanya perkembangan zaman, teknologi yang canggih, boleh menetapkan masuknya bulan Ramadan dengan hisab, tidak perlu pakai ru'yah. Tidak perlu ada istilah ikmalul iddah 30 yauman. Menyempurnakan bulan jadi 30 hari. Hisab cukup. Ya, dari bulan-bulan sebelumnya sudah bisa ditetapkan Ramadan jatuh pada tanggal sekian pada hari ini, hari sekian. Nah. Ya, atau sepekan sebelumnya sudah ada penentuan secara hisab Ramadan jatuh pada tanggal sekian pada hari sekian. Kita mengatakan la, anta mukhalifun lil ijma', karena ulama qad naqalu al ijma' ka Syekh Islam Ibnu Taimiyah ala annahu la yu'tamadu dukhulu syar wa la khuruju ala al hisab. Tidak boleh menyandarkan diri kepada hisab untuk menetapkan masuknya dan keluarnya satu bulan. Maka orang menetapkan adanya hisab, kita mengatakan anta mukhalif lil ijma'. Nah, fala yanbaghi laka an takuna mujtahidan. Nah, fahimtum ikhwan? Ya. Datang lagi seorang satu muhadarah pembahasannya satu hadis. Ya. Seorang dokter datang membahas, ya, mengisi ceramah khusus pembahasannya syarah hadis sumu tasihhu. Berpuasalah kalian akan sehat. Wah, ditinjau dari sisi kesehatan puasa itu demikian dan demikian. Nah, ditinjau dari ya macam-macam tinjauannya, karena dia kebetulan kesehatan, maka tinjauannya dari sisi kesehatan. Ya. Kita mengatakan semua penjelasanmu runtuh karena hadisnya dhaif. Nah, makul. Kaif ente mensyarah hadis wal hadis? Hah? Laisa min qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda kalau antum menjelaskan sesuatu, ya, ini manfaat puasa ditinjau dari kesehatan, labas, tinjau. Tapi kalau antum membangun penjelasan di atas hadis, wal hadis dhaif. Ta'afal ulama. Nah, maka ini runtuh apa yang antum jelaskan. Yang keempat, ayya'rifa minal adilla ma yakhtalifu bihil hukmu min takhsisin au taqyidin au nahwi. Dia harus pun mengetahui dalil-dalil yang terjadi perselisihan padanya. Dari takhsis, adanya pengkhususan, atau taqyid atau diikatnya suatu yang mutlak atau nahwi atau semisalnya, hatta la yahkuma bima yukhalifu dhalik, sehingga dia tidak menghukumi apa-apa yang menyelisihi hal tersebut. Nah, dia tidak menghukumi, ya, dari yang menyelisihi mukhasisnya. Sehingga kamu beramal dengan yang umum padahal sudah ada mukhasis, ada yang mengkhususkan. Nah, yang kelima, ayya'rifa minal lugha wa usulil fiqh. Dia harus mengerti bahasa. Wah, belajar nahwu penting. Belajar sharaf. Wa usulil fiqh. Belajar usul fiqh. Ma yata'allaqu bidalalatil alfadhi kal'am, yang hubungannya dengan penunjukan-penunjukan suatu lafaz seperti umum wal khas wal mutlaq wal muqayyad wal mujmal wal mubayyan wa nahwi dzalik, liyahkuma bima taqtadhihi tilka dalalat, agar kemudian dia menghukumi dengan apa yang telah menjadi kehalusan dari penunjukan-penunjukan dalil tersebut, ya, sehingga tidak keliru. Yang keenam, ayyakuna indahu qudrah, dia memiliki kemampuan, yatamakkanu biha min istinbatil ahkami min adillatiha, ya, dia memiliki qudrah yang memungkinkan bagi dia untuk beristinbat, ya, istinbat hukum, yani istinbat mengambil faedah dari hukum gitu loh. Istinbatul ahkam maksudnya istifadah. Istifadah minal ahkam min adillatiha, dari dalil-dalilnya. Nah. Ya ikhwan. Harus memiliki kemampuan untuk melihat ma'ani ma fil kitab was sunnah wal ijtihad qad yatajazza, ijtihad kadang terbagi-bagi, fa yakunu fi babin wahidin min abwabil ilm, terkadang ijtihad dia hanya bisa dalam satu bab saja dari bab-bab ilmu. Au fi mas'alatin min masailih, atau dalam satu masalah, tidak pada masalah yang lain. Ya, namanya ilmu orang kan berbeda-beda, ya. Nah, ilmu orang kadang berbeda-beda, sehingga ijtihadnya pun tergantung apa yang dia miliki dari ilmu. Nah, ya, terkadang ada seorang hanya mampu berijtihad dalam permasalahan tertentu, ya, dari hukum. Nah, karena dia mendalami betul masalah itu, masalah shaum misalnya, atau masalah nikah misalnya, atau hukum masalah muamalah. Dan terkadang seorang kalau sudah disifat sebagai seorang al-mujtahid, maka dia mengetahui dan bisa berijtihad di dalam berbagai bab di dalam permasalahan ilmu, ya. Dan tidak mengertinya dia di dalam beberapa perkara dalam ilmu tersebut tidak menjatuhkan, ya, kedudukannya sebagai seorang mujtahid. Sebab namanya manusia, bagaimanapun ilmunya rendah. Tidak ada seorang pun yang bisa mengilmui seluruh sunnah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, siapa yang mengatakan bahwa ilmu sunnah terkumpul padanya, maka sungguh dia telah berdusta. Nah, Al-Imam Malik rahimahullah Beliau ditanya dengan beberapa puluh pertanyaan yang beliau tanyanya, yang beliau jawabannya sekelintir saja, dan itu tidak menjatuhkan kedudukan beliau sebagai seorang al-mujtahid. Nah, itu ya ikhwan. Dan terkadang ijtihad itu pun ya diperbolehkan bagi mereka-mereka yang belum mencapai derajat sebagai seorang mujtahid. Ya, walaupun belum mencapai derajat sebagai seorang mujtahid, tapi dia mengetahui salah satu bagian, salah satu permasalahan di dalam dia menguasai ayat wal hadis dalam satu masalah tersebut, maka dia boleh berijtihad dalam perkara itu. Nah, bahkan terkadang seorang ammi pun boleh. Ammi la ya'riful ahkam. Nah, dalam kondisi tertentu. Misalnya dalam kondisi tidak memungkinkan bagi dia untuk bertanya pada seorang alim. Ya, atau seorang ahli ilm. Tidak memungkinkan bagi dia. Sementara kondisi pada waktu itu mengharuskan dia untuk berbuat. Mengharuskan dia untuk berbuat. Mau bertanya sudah tidak ada waktu misalnya. Nah, maka dalam keadaan seperti itu diperbolehkan bagi dia untuk melihat mana yang baik menurut dia, ya, dan dia berijtihad walaupun dia seorang ammi. Nah, ya. Tapi kalau sudah hilang maneknya, memungkinkan dia untuk bertanya, ada kesempatan, maka diwajibkan bagi dia untuk bertanya. Kita mungkin mengingat kisahnya Ammar bin Yasir, ya. Ba'athani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haja fa ajnabtu fa lam ajidil ma. Saya tidak mendapatkan air. Apa yang dikerjakan Ammar? Hah? Anda enggak beliau hubungi Rasulullah enggak? Berapa nomor HP-nya? Enggak, masih. Enggak ada waktu itu. Mau hubungi, mau telepon Rasulullah, ana fi halat kada. Ana al-an ajnabtu wa lam ajidil ma. Ada waktu, sementara kondisi membutuhkan dia untuk sholat, kondisi membutuhkan dia untuk beribadah, iya kan? Apa yang beliau kerjakan? Fatamarraqtu fi sa'idi kama tamarraqad dabba. Qiyas. Qiyasan ala madha? Ala al-ghusl, ala al-iktisal. Naam. Ya. Karena beliau melihat kalau orang berhadas kecil wudu sedikit. Kalau orang berhadas besar berarti apa? Seluruhnya gitu loh. Pikirannya seperti itu. Dikirain tayamum hanya untuk hadas kecil, adapun hadas yang besar maka seluruh tubuh. Fa akhta fi ijtihadih, lakinnahu ma'dzur li'annahu fi halati darurah. Ya. Nah. Dan itu yang pernah disebutkan di salah satu kaset Syekh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah. Ma yalzamul mujtahid, apa yang harus dikerjakan oleh seorang mujtahid. Yalzamul mujtahidu ayyabdhula juhda, harus bagi seorang mujtahid untuk mengerahkan kemampuannya. Fi ma'rifatil haq, di dalam mengenal al-haq. Thumma yahkumu bima zahara lahu, lalu kemudian dia menghukumi apa yang nampak bagi dia. Nah, ya. Fa in asaba falahu ajran, kalau ternyata benar maka dia mendapatkan dua pahala. Ya, idza hakama al-hakimu fashtada thumma asaba falahu ajran, wa idza akhta'a falahu ajrun wahid. Ajrun ala ijtihadihi, pahala pertama karena dia berijtihad. Wa ajrun ala isabatil haq, pahala kedua karena dia menyesuaikan kebenaran, mencocoki al-haq li'anna fi isabatil haq izharan lahu wa amalan bihi. Karena di saat mencocoki al-haq itu menampakkan bagi dia, ya, dan dia pun mengamalkannya. Wa in akhta'a falahu ajrun wahidun wal khata'u maghfurun lah. Kalau dia keliru, maka dia mendapatkan satu pahala, sedangkan kekeliruan itu diampuni baginya, karena dia sudah berijtihad, dia sudah bersungguh-sungguh untuk mengetahui al-haq. Naam. Ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza hakama al-hakimu fajtahada thumma asaba falahu ajran, wa idza hakama fajtahada thumma akhta'a falahu ajrun. Naam. Ya. Wa illam yadhhar lahu al-hukmu, apabila tidak nampak baginya suatu hukum untuk memutuskan, wajib alaihi tawakuf, maka wajib bagi dia untuk bertawakuf. Wajaz at-taqlid hina idzin lid-darurah, boleh bertaklid pada waktu itu dalam keadaan darurah. Al-muhim, keadaan orang ya ikhwan ada tiga macam. Ada yang mujtahid, ada yang muttabi', dan ada yang muqallid. Kalau yang mujtahid, dia yang istimbat ahkam, dia yang mengeluarkan hukum, dia yang mengambil faedah dari ayat wal hadis. Nah, adapun seorang muttabi', maka dia melihat aqwal mujtahid, dan dia kemudian menghukumi mana yang lebih mendekati kebenaran berdasarkan dalil. Ya, dia tidak badlul juhd. Karena seorang yang badlul juhd, seorang yang mujtahid, dia betul-betul membahas dari sana, dari sini, melihat aqwal ulama, melihat adillah syar'iyyah. Hah? Tapi kalau seorang muttabi', dia hanya melihat, ya, oh, qol alim kada, dalilnya ini, lalu dia melihat mana yang lebih kuat. Dalam artian dia mengikuti berdasarkan dalil, tapi dia muttabi', bukan seorang mujtahid. Adapun kalau dia seorang muqallid, mengikuti seorang tanpa dalil. Hah? Mengikuti seseorang dengan tanpa dalil, maka itulah yang akan dibahas pada pembahasan terakhir, yaitu pembahasan taklid, mengikuti pendapat orang yang perkataannya bukan hujjah. Ya. Nah, masing-masing ada hukumnya, masing-masing ada kriterianya, kapan diperbolehkan, kapan tidak diperbolehkan. Walaupun sebenarnya taklid ini tidak termasuk dalam pembahasan usul, akan tetapi karena lawan dari ijtihad adalah taklid, maka setelah pembahasan ijtihad disebutkan lawannya. Disebutkan lawan dari ijtihad tersebut. Naam. Wallahu alamu bis-shawab. Fa insyaallah mas'alatut taklid هي المسألة الأخيرة dalam kitab ini, insyaallah غدا نختم. Tak jadi berangkat kan, insyaallah bisa khatam. Anakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illallah.